السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'ad. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati lagi dimuliakan Ustaz Musa, Ustaz Sabri, Ustaz-Ustaz, Tuan Guru-Tuan Guru, Ustazah-Ustazah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dapat sampai ke Melaka. Walaupun saya terlewat sikit tadi sebab hujan, Kuala Lumpur pun jam hari ni. Alhamdulillah saya sampai juga dengan selamat. Yang mana hari ni penganjur minta saya cerita sikit pasal ilmu hadis. Yang mana ilmu hadis ini mungkin merupakan satu ilmu yang yang mana orang Melayu baru terdedah dengannya. Bukanlah ilmu ini satu ilmu yang asing ataupun satu ilmu yang alien bagi dunia Islam. Dia satu ilmu yang lama dah dibincangkan dan dibicarakan, tetapi bagi orang yang jarang mendengar ilmu ini, dia rasa ilmu ini satu ilmu yang asing, satu ilmu yang nak mengaibkan orang, satu ilmu yang suka nak cari balah. Tapi sebenarnya Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri, seorang ulama daripada Kufah, ulama besar, dia ada mazhab dia sendiri, tapi mazhab dia tak kekal kerana dia tak ada ramai pengikut yang menulis mazhab fiqah dia. Tetapi dia terkenal sebagai ulama hadis selain daripada pandangan-pandangan fiqah. Dia kata fa inni wallahi la astur ahadan yakdhib ala yakdhib fi hadithi, demi Allah aku tidak akan menyembunyikan ataupun aku tidak akan menutup seseorang yang mana dia berdusta dalam hadisnya. Bahkan ulama-ulama hadis sebut secara jelas, dia kata ta'al ma'ana naghtab fillah, mari duduk bersama dengan kami orang-orang hadis, kita mengumpat kerana Allah. Mengumpat kerana Allah ni maksud dia bukan nak mengumpat orang suka-suka, kita mengumpat orang kerana nak menjaga kualiti hadis. Kita mengumpat orang kerana nak jaga khazanah nabawiyah, khazanah Nabi. Kerana Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami' farubba muballighin aw'a min sami' farubba hamil fiqhin laysa bifaqih farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Moga Allah mencantikkan muka orang yang mendengar kata-kataku. Fahafidhaha, dan dia menghafalnya. Wawa'aha, dan dia memahaminya. Wa'addaha kama sami', dan dia menyampaikan kepada orang lain seperti mana yang dia dengar daripadaku. Kerana berkemungkinan orang yang mendengar itu, dia akan membawa, dia akan menyampaikan kepada orang yang yang lebih faqih daripada dia. Mungkin orang yang mendengar tidak begitu faham, tetapi orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham. Maka kesungguhan untuk menyampaikan hadis Nabi ni semua orang ada. Kerana kita ni sayang Nabi, kerana kita ni cinta Nabi, apa saja yang disandarkan kepada Nabi bila sampai dekat kita, kita ada kemahuan, kita ada kehendak untuk sampaikan kepada orang lain. Bahkan Nabi menjanjikan mudah-mudahan Allah memperelokkan dan menjadikan muka orang yang menyampaikan hadis ni berseri. Tentu tengok muka saya ada seri tak? Kan? Allah, ini Nabi janji Allah Ta'ala akan memberikan seri kepada orang yang menyampaikan hadis Nabi. Tetapi tuan-tuan, ulama hadis dia sedar benda ni. Semua orang ada keinginan yang dinamakan Muslim, yang dinamakan mukmin, ada kehendak nak sampaikan hadis Nabi, ada keinginan nak sampaikan hadis Nabi. Tapi mereka sedar nak menyampaikan hadis ini perlu ada disiplin, nak menyampaikan hadis ini perlu ada ketelitian dan sifat berhati-hati. Kerana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh 76 orang sahabat, Nabi kata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang berdusta di atas namaku secara sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Ada orang kata, "Oh, tak apa, saya dusta atas nama Nabi, saya tak sengaja." Tapi Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, riwayat Muslim, yang mana Imam Muslim riwayatkan dalam mukaddimah dia. Dia kata apa? Dia kata, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah salah seorang daripada kamu berdusta apabila dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Dia tak semak, sampai kat dia dia share, sampai kat dia dia forward, sampai dekat dia dia pergi letak dalam grup dia. Kalau grup WhatsApp tak apa 200 orang lah, kalau Telegram beribu orang baca. Maka Nabi pesan dalam hadis, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah bagi kamu berdusta apabila kamu menyampaikan semua benda yang kamu dengar. "Man haddasa anni hadisan yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain." Juga riwayat Muslim, siapa yang menyampaikan daripadaku satu hadis, orang nampak hadis tu macam dusta, macam dusta, bukan dusta betul, baru orang tengok betul ke hadis ni, macam bohong, "fahuwa ahadul kadhibain," dia salah seorang daripada dua orang yang berdusta. Yang pertama, orang yang reka sungguh-sungguh tu berdusta. Yang nombor dua, dia yang sampaikan tak semak pun dikira pendusta. Maka tuan-tuan, ulama hadis menyedari benda ni, dia sedar benda ni, dia sedar bahaya menyampaikan sesuatu tanpa selidik, menyampaikan sesuatu tanpa ada sifat hati-hati. Sebab itu kata Ibn Hibban dalam mukaddimah kitab dia Al-Majruhin, Ibn Hibban ulama hadis besar, dia kata, masa dia hurai hadis yang saya baca tadi, "Cukuplah kamu berdusta apabila menyampaikan semua benda yang kamu dengar," Ibn Hibban kata, hadis ini menjadi bukti. Hadis ni menjadi bukti yang mana setiap orang yang menyampaikan sesuatu daripada Nabi sedangkan dia tak pasti kesahihannya, dia termasuk dalam ancaman Nabi. Dia termasuk dalam ancaman Nabi. Maka tuan-tuan, saya hari ni saya nak cerita, itu baru mukadimah. Tuan-tuan boleh, boleh ya? Okay. Ni semangat lebih sikit sebab sampai lewat. Saya nak cerita bagaimana interaksi golongan yang terbaik daripada umat ini, iaitu golongan sahabat. Bagaimana mereka berinteraksi dengan hadis? Kita boleh bahagikan cara ulama hadis ataupun ulama hadis di kalangan sahabat ni berinteraksi dengan hadis Nabi, kita boleh bahagikan kepada tiga fasa utama. Tiga fasa. Fasa yang pertama, ketika mana Nabi belum wafat. Masa Nabi belum wafat, sahabat menyedari kepentingan untuk dengar hadis daripada Nabi. Maka sahabat setiap masa dan setiap ketika memastikan akan ada orang dengar dan melazimi Nabi untuk mengumpul dan rekod apa yang Nabi sebut dan rekod apa yang Nabi buat. Maka dalam sejarah kita ada seorang sahabat yang namanya Abu Hurairah. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, ni menyala ke tak? Oh, menyala. Dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah menyatakan, "Kuntu ulazimun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni." Aku melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun perut aku lapar. Abu Hurairah dia tak kerja, tuan-tuan. Dia duduk belakang Masjid Nabawi. Dia dikenali sebagai Ahlu Sufah. Duduk belakang Masjid Nabawi, lapar. Tak kerja. Sebab apa tak kerja? Kalau kerja, dia akan terlepas banyak hadis. Bahkan Abu Hurairah sebut, di mana ada tangan Nabi, di situ ada tangan aku. Dan Abu Hurairah sendiri pernah sebut, aku pernah pitam betul-betul depan mimbar Nabi dekat Masjid Nabawi kerana terlalu lapar. Hadis riwayat Al-Hakim. Abu Hurairah ni minta orang bagi beasiswa kat dia sebab dia belajar. Dia full time kerja. Belajar. Bersama dengan Nabi, orang sahabatlah bagi beasiswa kat dia, bagi makan. Kan? Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita ada seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik. Yang mana Anas bin Malik ni, masa Nabi sampai dekat Madinah, umur dia 10 tahun. Mak dia nama Ummu Sulaim. Ketika mana Ummu Sulaim ni masuk Islam, Anas masuk Islam, umur 10 tahun, Malik ni bapak dia tak terima Islam, bapak dia lari pergi Syam. Nabi sampai dekat Madinah, Anas bin Malik hidup tak ada ayah. Ayah lari. Dia tinggal dengan mak dia. Mak dia hantar Anas bin Malik pergi belajar dengan Nabi. Jadi khadam Nabi. Di mana Nabi ada, di situ Anas ada. Sebab tu kita banyak dengar hadis daripada Anas bin Malik. Kita ada seorang lagi. Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Yang dipanggil sebagai sahibun na'lain wal wisadah. Orang yang menjaga sepatu Nabi dan jaga bantal Nabi. Bahkan Nabi sebut kat dia, bila tirai rumah aku dibuka, kau boleh masuk. Tak payah tunggu izin. Tu sahabat dia masuk, dia kata, aku ingat Abdullah bin Mas'ud ni adik-beradik Nabi. Sebab dia rapat dengan Nabi. Maka kita tengok banyak hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Ada di kalangan sahabat tak hanya melazimi Nabi dan menghafal hadis, ada di kalangan mereka yang menulis hadis. Dia tulis. Sebab zaman tu, zaman kertas tak banyak, pen pun tak banyak, jadi kebanyakan masyarakat buta huruf. Yang mana buta huruf dia hafal. Tapi ada di kalangan sahabat yang pandai menulis. Siapa tuan-tuan? Antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Abdullah bin Amr menceritakan, "Kuntu aktubu kulla syai' sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, uridu hifdhahu fanahatni Quraisy. Wa qalu ataktubu kulla syai' sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar yatakallamu fi ar-ridha wal ghadab." فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأومأ بيده إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. Kata Abdullah bin Amr, aku menulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi. Uridu hifdhahu, kerana aku nak menghafalnya. Semua yang keluar daripada mulut Nabi aku tulis. Aku nak hafal. فنهتني قريش. Tiba-tiba Quraisy tengok aku, Quraisy kata, jangan tulis semua benda. Kau nak tulis semua benda ke? Nabi ni manusia. Kadang-kadang dia bercakap waktu dia suka, kadang-kadang dia bercakap waktu dia marah. Fa'amsaktu 'anil kitabah. Aku berhenti menulis. Kata Abdullah bin Amr, aku berhenti menulis. Dan aku menyebut perkara ini kepada Nabi. Nabi pun ambil tangan dia, Nabi letak dekat mulut. Nabi kata, uktub. Tulis. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulut aku semuanya melainkan hanyalah kebenaran. Maka dia menulis. Abdullah bin Amr terkenal, dia ada dia punya lembaran hadis. Nama dia Sahifah Sadiqah. Dan tulisan lembaran itu kekal pada dia dan keturunan dia. Sebab itu kata Abu Hurairah, "Makana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru haditsan minni illa Abdullah Ibn Amr bin Al-As fa innahu yaktub wa la aktub." Tak ada seorang sahabat pun yang hafal hadis lebih daripada aku, kata Abu Hurairah, melainkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab dia menulis, aku tidak menulis. Ramai sahabat yang menulis. Abdullah bin Abbas menulis, Samurah ibn Jundab menulis, Ali bin Abi Talib menulis. Tak berpada dengan itu, tuan-tuan. Tak berpada dengan itu. Sahabat ni ada yang tanya sahabat lain. Bila datang orang Badui, datang jumpa Nabi, sahabat akan berpusu-pusu. Anas kata, kami suka kalau orang Badui datang tanya Nabi. Sebab kami nak tanya, kami takut Nabi marah. Takut soalan tu soalan yang tak padan untuk ditanya. Kami takut. Tapi bila Badui datang jumpa Nabi, kami akan berebut nak dengar soalan dia. Kerana kami nak tahu jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni waktu Nabi hidup. Kemudian Nabi wafat. Anas kata, bila Nabi wafat, aku tidak pernah nampak satu hari di Madinah yang paling gelap melainkan setelah kewafatan Nabi. Tuan-tuan, bila Nabi wafat, sahabat mula tak boleh nak terima. Sebab sahabat rasa macam, eh betul ke Nabi tak ada ni? Sebab selama ni orang yang menyelesaikan masalah-masalah sahabat ni Nabi. Ada masalah apa pergi tanya Nabi? Ada masalah apa pergi tanya Nabi? Hadis tak betul nukil pergi tanya Nabi. Tiba-tiba Nabi yang menjadi rujukan utama dah tak ada. Maka golongan sahabat merasakan mereka perlu terima kenyataan ini dan mereka perlu kepada metodologi yang baru. Mereka perlu cara yang baru untuk memelihara hadis Nabi daripada hilang. Kalau dulu hanya sekadar boleh dengar direct pada Nabi, boleh tulis, boleh dengar sahabat lain pergi tanya, sekarang Nabi dah tak ada. Nabi dah tak ada. Mereka perlu metodologi baru. Mereka perlu cara baru. Apa dia? Yang pertama sekali, sahabat ni, yang mana yang muda-muda, tuan-tuan, sahabat ni bukan satu umur. Macam ni lah kan? Ada yang muda, ada yang budak, ada yang separuh umur, ada yang hujung-hujung umur kan. Sama lah. Sahabat pun macam tu. Bila Nabi wafat, ada yang muda. Yang muda pergi belajar dengan yang tua. Kata Ibnu Abbas, halummu falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yaum kathir. Jom kita pergi bertanya sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup kerana mereka pada hari ini masih ramai. Abdullah bin Abbas ni muda, 18 tahun. Maka dia pergi tanya sahabat-sahabat yang tua, dia pergi tanya Abu Bakar, dia pergi tanya Umar. Tanya hadis kepada orang yang lebih pakar. Kepada orang yang lebih banyak pengalaman bersama dengan Nabi. Kemudian, tak cukup dengan itu, ada sebahagian sahabat mengembara. Yang pertama, mereka mengembara nak memastikan kesahihan hadis. Ada seorang sahabat, nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Musafir pergi ke Mesir. Daripada Madinah pergi Mesir. Tuan-tuan tahu ke Mesir kat mana? Mesir kat Afrika. Ini Ustaz Ridwan tahu. Kalau Jordan nak pergi Mekah. Jordan nak pergi Mekah, tuan-tuan, satu hari naik bas. Satu hari lebih. Satu hari setengah naik bas. Kalau Mesir lagi jauh. Jordan tu masih dalam semenanjung Arab ni. Mesir dah masuk Afrika lah. Dia pergi musafir daripada Madinah sampai Mesir. Nak pergi jumpa dengan Uqbah bin Amir Al-Juhani. Seorang sahabat, dua-dua sahabat. Abu Ayyub ni dia syok satu hadis. Dia tak ingat, dia kata betul ke aku ingat hadis ni. Semata-mata satu hadis. Dia pergi musafir sampai ke Mesir. Sampai dekat Mesir, dia tanya dekat Uqbah. Uqbah kata betul lah hadis yang kau hafal tu betul. Aku pun dengar benda yang sama. Okay, terima kasih, aku nak balik tu. Uqbah kata, tunggu dulu masuk rumah, kita minum dulu ke apa ke. No, aku datang sini, aku nak tahu itu. Ada seorang pemuda, dia tahu Abu Qatadah, yang ni bukan sahabat. Tapi dia daripada Madinah. Dia bersama dengan sahabat, Nabi dah tak ada. Dia pergi ke, daripada Madinah ni, dia pergi ke Syam. Dia masuk Masjid Umawi. Dia masuk Masjid Umawi, dia tengok Abu Qatadah ada dalam tu. Abu Qatadah sahabat. Dia tengok Abu Qatadah tengah mengajar anak murid. Dia kata, "Ya Abu Qatadah, ji'tuka talaban lil hadis. Aku datang kepada kamu hari ini daripada Madinah kerana aku nak mencari satu hadis daripada engkau." Abu Qatadah tanya dia, "Ma ji'tani li hajah wala li tijarah? Bukankah kau datang kepada aku ni kerana ada urusan lain ataupun kerana ada urusan perniagaan? Sambil-sambil datang jumpa aku kat sini, tanyalah hadis." Kan kita macam tu kan? Sambil-sambil. Macam saya ni pun sambil-sambil asalnya, kan? Datang sini ni sebab nak balik rumah mertua, kan? Rumah mertua saya kat rumah. Dekat lah kan? Tapi tak. Dia kata apa? "La. Ji'tuka talaban lil hadis. Aku datang ni semata-mata nak mendengar satu hadis." Abu Qatadah kata, dia baca hadis, dia kata, "Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma, sahhalallahu lahu tariqan bihi ila al-jannah." Siapa yang merentas jalan mencari ilmu, maka Allah permudahkan jalannya untuk ke syurga. Tuan-tuan, hebat golongan sahabat ni. Sahabat ni pun didik tabi'in. Tabi'in ni tak pernah jumpa Nabi lah, belajar dengan sahabat. Sa'id bin Musayyib kata, "Fa inni lasirtu masirata yaumin wa lailah li ajli hadithin wahid." Aku sanggup bermusafir sehari semalam hanya semata-mata nak mencari satu hadis. Sebab tu tuan-tuan, hadis sahih ni, bila kita dengar satu hadis sahih, satu orang ustaz datang baca kat tuan-tuan satu hadis sahih riwayat Bukhari, tuan-tuan jangan rasa dia pecah belah masyarakat. Tuan-tuan kena rasa rezeki dengar hadis sahih ni. Dengar hadis sahih ni rezeki besar. Orang dulu merentah jalan nak tahu satu hadis sahih. Kita hari ni kadang-kadang orang datang nak baca hadis sahih, kita sekat. Saya banyak majlis saya kena batal. Untuk hari ni saya kena pergi dekat satu negeri, tapi negeri tu tak terima. Saya nak baca sahih Bukhari, tak boleh. Tak boleh. Tapi tak apa, orang tak nak terima. Orang sana tak nak terima, orang Melaka terima. Ada kalangan sahabat yang mengembara. Tadi mengembara nak tanya tentang kesahihan hadis. Ada yang mengembara nak pergi sebar hadis. Maka kita tengok Anas bin Malik, lepas daripada Nabi wafat, dia pergi pindah ke Basrah. Dia tinggalkan Madinah, dia pergi Basrah. Sebab tu kita tengok anak murid Anas bin Malik banyak dekat Basrah. Ada di kalangan sahabat, lepas daripada Nabi wafat, dia pergi ke Kufah, Iraq. Ada di kalangan sahabat yang pindah ke Syam. Ada yang pindah ke Yaman. Mengajar hadis, menyampaikan hadis. Abu Hurairah pergi Bahrain, menyampaikan hadis. Bahkan orang-orang Iraq tulis surat dekat Umar. Orang Iraq, orang Kufah, dia tulis surat dekat Umar. Masa itu pemerintahan Umar, dia minta supaya Umar hantar dekat dia. Mereka Abdullah bin Mas'ud. Kerana dia orang tahu Abdullah bin Mas'ud ni sahibun na'lain yang saya cerita tadi. Dia banyak hadis. Dia orang tulis surat minta supaya Umar hantar kat dia orang Abdullah bin Mas'ud. Kemudian tuan-tuan, Umar tulis surat balik. Mula Umar tak bagi. Umar tak bagi mula-mula. Umar kata tak boleh. Aku nak Abdullah bin Mas'ud duduk kat Madinah. Sebab Umar ni polisi dia, sahabat tak boleh. Tak boleh ramai-ramai keluar. Cukup. Sikit-sikit cukup. Aku perlukan sahabat-sahabat ni. Bila ada masalah, aku kena mesyuarat dengan mereka. Takut-takut ada hadis yang terlepas yang aku tak dengar, sahabat lain boleh dengar. Mungkin sahabat lain dengar dan sahabat lain boleh sampaikan kat aku. Tapi bila orang Kufah tulis surat minta Umar hantar Abdullah bin Mas'ud, mula-mula Umar tak bagi. Tapi Umar kata tak apalah, orang Kufah nak sangat pada Abdullah bin Mas'ud ni, aku bagi. Dia tulis surat, dia kata, "Laqad asartukum bi Abdullah ala nafsi." Wahai orang-orang Kufah, aku bagi kat kamu Abdullah bin Mas'ud. Bahkan aku melebihkan diri kamu terhadap diri aku dengan aku memberikan Abdullah bin Mas'ud kepada kamu. Aku nak Abdullah, tapi kamu ambil lah, tak apa. Aku bagi. No problem. Dan ada di kalangan sahabat, bukan hanya semata-mata pergi cari, mengembara nak cari ketepatan hadis, bukan hanya mengembara nak pergi sebar hadis, bahkan di kalangan sahabat dia buat satu metod baru dalam nak menerima hadis. Sahabat bukan semua dengar daripada Nabi secara langsung, kerana sahabat ni ada kebun, ada unta yang perlu diurus, ada keluarga. Jadi mungkin Nabi sebut satu benda dia tak ada. Macam Umar kan, dalam hadis Muslim, Umar kata, aku ni pakat dengan seorang budak Ansar, sahabat Ansar. Hari ni dia pergi, esok aku pergi. Hari ni dia pergi, esok aku pergi. Sebab Umar dia ada kerja. Dia kata, hari ni aku kerja, hang pergi dengar. Nabi sebut hadis apa? Tolong ingat, bagi tahu kat aku. Esok aku pula pergi, hang pergi kerja. Jadi bila Nabi wafat, tak semua sahabat dengar hadis secara sempurna. Maka ada di kalangan sahabat yang tak pernah dengar hadis, sesuatu hadis daripada Nabi, maka sahabat lain akan sampaikan. Bila Nabi wafat, dia orang tak terima terus. Dia orang cukup berhati-hati. Abu Bakar, zaman pemerintahan dia, nenek datang. Seorang nenek, cucu dia mati. Dia kata, berapa bahagian saya ya Rasulullah? Berapa bahagian saya? Abu Bakar kata, aku baca Quran, tak ada bahagian nenek ni. Hadis pun aku tak pernah dengar. Ni yang Nabi kata bahagian nenek. Bangun seorang sahabat, nama dia Mughirah ibn Syu'bah. Dia kata, aku pernah menyaksikan Nabi beri seperenam. Abu Bakar bukan tak percaya dengan Mughirah, tapi Abu Bakar nak kepastian, betul ke ni? Halaka min syahid? Dia tanya. Ada saksi tak? Kena minta saksi. Ada saksi tak? Bangun seorang sahabat, nama dia Muhammad ibn Maslamah. Dia kata, aku juga menyaksikan bahagian nenek seperenam bila cucu mati. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah minta Abu Musa Al-Ash'ari untuk datang ke rumah dia kerana ada urusan yang dia nak bagi. Abu Musa pergilah, Abu Musa Al-Ash'ari, dia pergi. Dia pergi, dia minta izin tiga kali. Dia minta izin tiga kali. Minta izin nak masuk rumah lah. Dia, Nabi kata, kita minta izin ni tiga kali lah. Assalamualaikum. Datang rumah kan? Assalamualaikum. Tunggu kejap. Kata sebahagian ulama Syafi'i, tunggu sekadar 4 rakaat salat. Sebab takut dia tengah salat. Salat paling banyak 4 rakaat. So tunggu kejap. Kita agak-agak solat zuhur berapa minit? 5 minit. Tunggu sekejap. 5 minit. 5 minit lah. Assalamualaikum. Tak jawab. Tunggu lagi 5 minit. Kan? Bagi kali 3. Assalamualaikum. Tak ada. Balik. Ataupun kadang-kadang dia jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi tak buka pintu pun. Maknanya kalau dia jawab salam tapi tak buka pintu, balik lah. Dia tak izin lah tu. Okay. Abu Musa minta izin ke Umar 3 kali. Umar tak jawab lah. Dia balik. Dalam keadaan dia macam takut lah. Sebab Umar panggil dia tiba-tiba. Dia pergi. Minta izin 3 kali. Dia balik. Dia takut Umar marah dah. Pasal apa hang balik? Lepas tu Umar jumpa dia. Umar kata, aku panggil hang pasal apa yang tak datang. Umar ni garang. Dia kata, aku datang, aku dah minta izin 3 kali, kau tak bagi aku masuk. Dia kata, wallahi alaikal bayinah wa illa la auja'tu ala dhahrik. Demi Allah, kau kena bagi bukti yang mana Nabi sebut hadis ni. Kalau tak, aku pukul belakang kau. Hebat tuan-tuan. Abu Musa tengok, ish, macam mana nak bagi ni? Aku pun tak tahu, aku seorang dengar kot. Bangun seorang sahabat muda, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, ya Umar, ya Amir Al-Mu'minin, aku juga mendengar Nabi sebut demikian. Abu Musa kata, oh selamat aku. Berhati-hati Umar dalam nak menerima hadis. Ali bin Abi Talib, dia kata dalam hadis riwayat Abu Daud, dia sebut, dia kata, fa in haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafa'ani Allahu ma syaa minhu bima syaa minhu. Kalau Nabi sebut satu hadis, Allah Ta'ala akan memberikan aku manfaat dengannya. Wa idza haddathani ghairu istahlaftuhu fa in halafa li fa akhadhtu minhu. Kalau orang lain baca hadis kat aku lepas Nabi wafat, orang lain bagi hadis, maka aku akan minta dia sumpah. Han sumpah tengok nak atas nama Allah. Bukan sumpah tu Ali tak percaya dengan sahabat. Sahabat dia tak bohong, tuan-tuan. Sahabat dia tak bohong. Tapi sahabat ni tak mungkin silap. Nanti saya akan bagi tahu. Akan sampai tajuk tu. Sahabat tersilap dalam menukil hadis. Tapi Ali nak supaya sumpah tu bukan nak kata bohong. Sumpah tu maksud dia ingat betul apa yang dia baca, apa yang dia sampaikan. Bila orang lain sampaikan kepada aku satu hadis, aku akan minta dia sumpah. Kalau dia sumpah, aku akan terima. Kecuali Abu Bakar. Wa idza haddathani Abu Bakrin fa sadaqa Abu Bakar. Kalau Abu Bakar baca hadis kat aku, aku tak minta dia sumpah. Sebab Abu Bakar ni siddiq. Abu Bakar ni orang yang benar. Nabi gelar dia benar. Maka aku tak sangsi dengan dia. Ni sahabat. Cukup berhati-hati dengan hadis.